Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah di malam yang ke-13 dari bulan Safar 1444 Hijriah ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-20 babu majaa annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Sekarang kita masuk dalil yang baru. Qala al-musannifu rahimahullah berkata al-musannif rahimahullah wa an ibni abbasin radhiyallahu ta'ala anhumah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala beliau berkata la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruja rawahu ahlus sunnah. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang berziarah kubur dan beliau melaknat orang-orang yang menjadikan atau membuat masjid-masjid di atas kuburan dan membuat lentera-lentera, lampu-lampu di atas kuburan. Hadis ini dalam riwayat Ahlus Sunan. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah rahimahumullah. Hadis ini nanti akan disebutkan insyaallah pembahasannya, kesimpulannya yang disebutkan oleh ahli ilmi bahwa hadis ini termasuk hadis yang diperbincangkan kesahihannya. Kita mengetahui bahwa para ulama hadis mereka telah berupaya untuk menyaring hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meriwayatkan kecuali hadis-hadis yang mereka ketahui, ya, dengan ilmu, baik sanadnya atau matannya, tidak ada yang lemah, tidak ada yang menyelisihi al-haq atau menyelisihi perawi-perawi yang terpercaya. Ini semua dalam rangka untuk menjaga kemurnian agama Islam. Kita mengetahui bahwa sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedudukannya sangat penting dalam hubungannya dengan syariat ini sebagai penjelas Al-Quran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengancam, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Menunjukkan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dosa besar. Sehingga para ulama, mereka ketika menyampaikan hadis, mereka berupaya untuk memisahkan antara yang sahihnya dengan yang lemahnya, yang saqimnya. Nah, maka para ulama ul hadis membicarakan hadis ini dari sisi sanadnya. Ya, hadis ini dilemahkan oleh kumpulan ahlul ilmi, ahlul hadis seperti Al-Imam Muslim rahimahullah. Di tempat yang lain sebagian ahlul hadis menghasankan seperti Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dan yang lainnya. Ya. Dan di sisi yang lain, di pihak yang lain, sebagian ahlul ilmi mensahihkannya seperti Al-Hafidz Al-Hakim rahimahullah, Al-Imamul Hakim. Nah, jadi terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ul hadis. Ya. Hal ini disebabkan dua perkara. Disebabkan dua hal. Yang pertama, seorang perawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abu Saleh. Ya. Nah, Abu Saleh ini ahlul ilmi menyebutkan bahwa namanya Badam Maula Ummihani. Ya. Naam. Ini disebutkan oleh Imam Muslim, Al-Hakim, Abdul Haq Al-Ishbili, Nuqafan dan yang lainnya. Naam. Dan Badam Abu Saleh ini seorang perawi yang dilemahkan ahlul hadis. Ini yang pertama. Nanti akan disebutkan oleh insyaallah oleh muallif rahimahullah beberapa penukilan ahlul ilmi tentang riwayat ini. Yang kedua, ada al-inqita', keterputusan sanad antara Abu Saleh Bazam dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabi. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, ya, beliau menyebutkan wa dha'afahu al-Imam Ahmad. Imam Ahmad melemahkan. Ini al-Imam Ahmad, al-Imam Muslim termasuk ahlul hadis yang melemahkan. Wa qala, beliau mengatakan lam yasihha 'indi hadithuhu hadza. Menurutku hadisnya ini tidak sahih. Ya, tidak sahih. Naam. Imam Muslim rahimahullah seperti yang disebutkan oleh ahlul ilmi juga menyebutkan dalam Kitabut Tafsil, hadal hadis laisa bisabitin. Hadis ini tidak sahih. Wa Abu Saleh Badam qad ittaqan nasu hadisahu. Abu Saleh Badam, ulama, ittaqan nas maksudnya manusia, orang-orang maksudnya ahlul hadis, telah menjaga atau berhati-hati memelihara diri dari hadis-hadisnya. Yakni mereka para ulama yang tidak mau mengambil hadis kecuali dari seorang perawi yang thiqat, mereka menjaga diri dari mengambil hadis darinya. Wa la yatsbutu lahu sima'un min Ibnu Abbas, dan tidak sah, tidak sahih bahwa Bazam Abu Saleh mendengarkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Berarti ada dua illah ini. Naam. Ada pendapat yang menyatakan seperti mereka yang mensahihkan hadis ini bahwa Abu Saleh yang dimaksud dalam riwayat ini itu bukan Bazam, tetapi Mizan, dan Mizan seorang yang thiqah, ya. Naam, seorang yang thiqah. Ini dirajihkan oleh Ibnu Hibban, demikian pula Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Tahdhibus Sunan, Tahdhibus Sunan Abi Dawud. Naam. Yang sahih wallahu alam kata para ulama, ya, seperti Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, bahwa yang sahih perawi Abu Saleh di sini yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu adalah Bazam, Bazam maula Ummi Hani. Qala rahimahullah, kita masuk penjelasan syarih. Qala syarih rahimahullah, qultu wa fil babi hadithu Abi Hurairah wa hadithu Hasan ibn Thabit. Dalam bab ini terdapat hadis yang lain, riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah dan hadis Hasan ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Fama hadithu Abi Hurairah farawahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu. Adapun hadith Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidhi, dan beliau mensahihkannya. Beliau mensahihkannya. Hadithnya sahih, sabit. Wa hadithu Hasan akhrajahu Ibn Majah. Demikian pula hadith Hasan dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullah. Hadith ini juga sabit. Min riwayati Abdurrahman ibn Hasan ibn Thabit an abihi, dari ayahnya. Qala, beliau berkata, la'na Rasulullah SAW zawaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat zawarat, wanita-wanita yang seringkali berziarah kuburan. Ya. Nah, nanti insyaAllah akan disebutkan perbedaan dua lafaz ini. Hadis yang disebutkan dalam matan Zairat dan dua riwayat dari Abu Hurairah dan Hasan radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyebutkan zawarat, di antara ahlul ilmi, ya, seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah berpendapat atau bermadhab kepada yang terlarang itu yang sering kali berziarah kuburan, bukan yang sesekali. Adapun sesekali tidak termasuk dalam pelarangan hadis ini, karena riwayat ini menurut beliau riwayat yang lemah. Nanti insyaallah disebutkan pada tempatnya. Taib, ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Kita lanjut. Wa hadithu Ibnu Abbas hadza fi isnadihi Abu Saleh maula Ummi Hani. Maula Ummi Hani. Hadis Ibnu Abbas di sini pada sanadnya ada Abu Saleh maula Ummi Hani Al-Basri, sudah disebutkan. Wa qad da'afahu ba'dhum, sebagian alul hadis melemahkannya. Wa wasaqahu ba'dhum, dan sebagian lagi mensiqahkannya seperti yang disebutkan. Qala Ali ibn Abdil al-Madini rahimahullah berkata, an Yahya ibn al-Qattan, dari Yahya Sa'id al-Qattan rahimahullah, lam ara ahadan min ashabina taraka Abu Saleh maula Ummi Hani. Aku tidak melihat seorang pun dari teman-teman kami ashabuna, yakni ashabul hadith, ya. Aku tidak melihat seorang pun dari kami yang meninggalkan hadith Abu Saleh maula Ummi Hani. Dalam mustalahul hadith, lafat ini bukan lafat tausiq. Lafat ini bukan lafat pensiqahan seorang perawi, ya. Karena lafat ini lebih umum. Lafat ini bisa mencakup perawi yang thiqah dan juga bisa mencakup perawi yang thiqah, maksudnya yang diperselisihkan alul hadis terkait dengannya, ya. Sehingga ahlul hadis menyebutkan ini untuk menguatkan bahwa perawi ini perawi yang thiqah. Dan ungkapan ini juga berlaku kepada perawi yang lemah, asalnya, namun kelemahan yang tidak terlalu berat yang bisa dikuatkan. Kelemahan yang tidak terlalu berat yang bisa dikuatkan. Kelemahan perawi itu kan bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada kelemahan yang sifatnya sangat parah, tidak bisa dikuatkan melalui jalur-jalur yang lain, seperti misalnya perawinya seorang kadzab, pendusta, atau perawinya mutahamun bil kadzib, ya, perawi yang tertuduh pendusta. Nah, ya, ini tingkatan-tingkatan kelemahan yang sangat, yang fatal, ya. Nah, ada jenis-jenis kelemahan yang ringan, ya. Lemah hadisnya kalau menyebutkan atau ia meriwayatkan bersendiri dengannya, maka tidak diterima alul hadis, karena mereka sangat berhati-hati dalam menukilkan hadis. Namun bisa dikuatkan kalau ada jalur-jalur pendukung yang lainnya, seperti misalnya seorang perawi yang sayyul hifzi, yang lemah hafalannya. Seorang perawi yang lemah hafalannya, ya, ini kan tidak menunjukkan bahwa apa yang ia sebutkan selalu salah. Bisa benar, bisa salah. Namanya seorang perawi yang hafalannya lemah, ia tidak menyengaja berdusta atas nama Nabi SAW. Cuman memang hafalannya tercampur, mungkin karena ia sangat memperhatikan catatan. Suatu ketika menyampaikan hadis bukan dengan catatannya, sehingga keliru dalam menyebutkan. Perawi yang lemah hafalannya ini kelemahan yang sifatnya ringan. Kalau ada riwayat yang lain yang mendukung riwayatnya dia, maka riwayatnya bisa dikuatkan. Nah, maka lafadz ini termasuk pula kategori perawi yang lemah dengan kelemahan yang ringan tadi. Maka kata Ali ibn Abdil al-Madini dari Yahya al-Qattan rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak melihat seorang pun dari ashabuna, dari ahlul hadis, yang meninggalkan Abu Saleh Maula Ummu Hani, ya, yang dimaksud di sini adalah tidak meninggalkan dari mengambil riwayatnya, tetapi diambil, tapi ditulis, ya, bukan ihtajja bihi, bukan untuk berhujjah dengannya, tapi istishhadan, i'tibaran, untuk dijadikan sebagai penguat. Kalau ada jalur yang lain yang semakna dengannya seperti riwayat ini, ternyata aja ada jalur yang lain dari hadis Abu Hurairah, ternyata ada jalur yang lain yang sahih atau hasan dari jalur Hasan bin Thabit, berarti bisa menguatkan. Nah, maksudnya ditulis hadisnya tetapi untuk dijadikan penguat. Ada tidak riwayat-riwayat yang lain, karena mereka ingin menjaga, para ulamul hadis ingin menjaga hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat telitinya dan sangat berhati-hatinya mereka, sehingga mereka memilah-milah, ya, hadis itu. Kalau hadis ini ada seorang yang lemahnya sangat, maka ditinggalkan. Tapi kalau ada dalam sanadnya seorang yang perawinya atau lemahnya itu tidak terlalu berat, maka mereka melihat, memeriksa riwayat yang lain, ada yang mendukung tidak. Nah, ya. Kalau perawi, para perawinya perawi yang thiqat, kemudian riwayatnya itu sahih, ya, matannya, sanadnya, maka para ulama menjadikan riwayat itu sebagai hujjah, ya, sebagai hujjah, seperti itu. Wa ma sami'tu ahadan minan nasi yaqulu fihi syai'an, aku tidak mendengarkan seorang pun dari manusia yang dimaksud sini alul hadis, yang mengatakan tentang perawi ini sedikit pun, ya, mencercanya, ya. Walam yatrukhu syu'batu wala Zaidah wala Abdullah ibn Uthman, dan Abu Saleh pun tidak ditinggalkan untuk diambil riwayatnya dari Syu'bah ibn al-Hajjaj, wala Zaidah ibn al-Qudama, seorang perawi yang thiqah, wala Abdullah ibn Uthman, demikian pula Abdullah ibn Uthman, para perawi, ya. Nah, artinya mereka tetap mengambil riwayat dari Abu Saleh. Wa qala Ibnu Ma'in, berkata Yahya Ibnu Ma'in rahimallahu, laisa bihi ba'sun, perawi ini tidak mengapa, ya. Nah, ada tanbih yang disebutkan alul ilmi. Abu Saleh, ya, perawi yang disebutkan tadi riwayatnya, kalau ada perawi yang meriwayatkan darinya adalah Al-Kalbi, ya, 6, maka Kata ahlul ilmi falaysa bi syai, hadisnya ditinggalkan, hadisnya tidak diambil, bukan karena Abu Solehnya, tetapi perawi yang mengambil darinya, yaitu Al-Kalbi tadi. Karena Al-Kalbi ini kalau meriwayatkan dari Abu Soleh, ia kadang-kadang meriwayatkan hadis menyebutkan dari Abu Soleh, kadang-kadang dia mengeluarkan riwayat dari ro'yunya, dari dirinya sendiri, lalu menisbahkan ya bahwa riwayat itu dari Abu Soleh dengan sanad tersebut. Ya, sehingga ahlul ilmi mereka meninggalkan bukan karena Abu Solehnya, tetapi karena Al-Kalbinya. Tetapi kalau yang meriwayatkan dari Abu Soleh itu selain Al-Kalbi, maka ahlul ilmi menyebutkan ini seperti perkataan Yahya ibn Ma'in, laisa bihi ba'sun, tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa di sini kalau yang mengambil riwayatnya selain Al-Kalbi. Jadi kasih catatan di situ, laisa bihi ba'sun idza kana rawa anhu ghairul kalbi. Naam, apabila yang meriwayatkan darinya selain Al-Kalbi. Walihada akhrajahu Ibnu Sakan fi sihahi. Oleh karena itu dikeluarkan oleh Ibnu Sakan dalam sihahnya, intaha min adh-dhahabil Ibriz, selesai dari penukilan dari kitab Adh-Dhahab al-Ibriz anil Hafid al-Mizzi, dari Al-Hafid al-Mizzi rahimahullah. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kitab ini kitab tauhid. Kenapa di sini menyebutkan tentang apa itu sanad? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa untuk mengeluarkan atau mengambil istinbat dari sebuah nas, seseorang harus mengetahui keabsahan nas tersebut terlebih dahulu. Kalau dari Al-Quran tidak ada permasalahan, hanya tinggal dilihat, tidak ada, semua adalah al-haq, hanya tinggal dilihat dari sisi nasakh wal mansukh, dari sisi nasakh wal mansukh ataukah mutlak au muqayyad, apakah ayat itu termasuk ayat yang sudah dihapus hukumnya atau belum. Itu dalam pelajaran nasakh wal mansukh ya. Nah, namun secara umum semua ayat langsung diterima, diambil, tinggal dilihat itu apakah ayat ini ayat yang sudah dihapus hukumnya, karena ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang dihapus hukumnya diganti dengan yang lain, seperti misalnya awal perintah berpuasa ya. Naam, faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu an tasumu khairul lakum. Awal diwajibkannya puasa, seorang boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah. Namun ayat ini telah dihapus dengan ayat setelahnya, hukumnya dihapus, hukumnya seperti itu. Tinggal dilihat nasakh wal mansukh atau mutlak atau muqayyad, apakah di situ umum atau ada diqayyad, dikhususkan dengan sifat yang lain, disebutkan dari ayat yang lain. Itu ayat. Kalau hadis harus melihat sanadnya. Apakah sanadnya sanad yang sahih, sanad yang bisa diterima riwayatnya atau tidak? Apakah matannya matan yang sahih, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip din, atau matan yang sahih yang lainnya ya, sehingga dikategorikan syadz atau mungkar atau yang lainnya. Tinggal dilihat itu ya. Karena untuk membangun fikih dari sebuah nas itu sangat bergantung kepada keabsahan nas tersebut. Panjang lebar menyebutkan tentang faedah, ternyata nasnya sudah dimansuh, kalah, lemah hujahnya ya. Dia menyebutkan ayat misalnya, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman begini, begini, begini, begini. Berarti menunjukkan bahwa seorang yang mendapati puasa Ramadan, dia boleh berpuasa atau boleh membayar fidyah. Dalilnya ayat ini. Disebutkan ayatnya lagi. Ternyata ketika dibahas atau dipelajari, ayat itu telah dihapus hukumnya, telah mansukh dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang telah menyaksikan masuknya bulan Ramadan, dia harus berpuasa. Batallah sekian alasan yang dia sebutkan. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang berhujjah dengan hadis, dia menyebutkan sekian fikih, sekian istinbat hukum dari nas tersebut, dari nas hadis tadi. Ketika dilihat para ulama hadis mengatakan itu hadisnya palsu. Misalkan semua pendalilan tadi jatuh gugur semuanya, lemah ya, tidak bisa diamalkan, tidak bisa dipraktikkan. Ini menunjukkan bahwa dasar kekuatan nas itu sangat penting untuk mendukung fikih yang diambil atau yang dikandung di dalamnya. Maka sebelum beliau mau menyebutkan tentang hukumnya, beliau menyebutkan terlebih dahulu tentang sanad tersebut, agar kemudian diketahui tentang riwayat itu dan diketahui tentang benar tidaknya nas ataukah matan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Nah, qala Syekhul Islam rahimallahu, berkata Syekhul Islam rahimallahu, wa qad ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam min tariqain. Hadis ini telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua jalur. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'na zawaratil qubur. Bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kuburan. Wa dzakara hadits Ibnu Abbas, dan beliau menyebutkan hadits Ibnu Abbas, padahal ada satu lagi, hadits Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala. Nah, ya. Lalu beliau menyebutkan summa qala. Lalu beliau berkata, wa rijalu hadza laysa rijalu hadza. Para perawi hadits ini, maksudnya hadis Abu Hurairah, itu bukan para perawi dari hadis ini, maksudnya hadis Ibn Abbas. Artinya dua sahabat ini memiliki jalur sanad yang bersendiri, terlepas masing-masing dengan sanadnya, tidak bergabung. Ya, ini penting untuk menunjukkan bahwa riwayat itu riwayat yang bisa saling menguatkan, bukan riwayat yang satu tapi dengan dua jalur yang berbeda. Ya. Nah. Falam ya'khudhu ahadu manil akhar. Salah satunya tidak mengambil dari yang satunya. Ya. Kalau satunya mengambil dari satunya, berarti itu satu jalur saja, cuman cabangnya dua. Paham ya? Kadang-kadang ada sahabat, ada dua perawi yang mengambil darinya, ada dua perawi yang mengambil di bawahnya atau lebih. Ujung-ujungnya satu, entah satu tabi'in atau satu sahabat, itu jalurnya satu. Kalau ini kata beliau masing-masing terpisah, ya. Hadis Ibnu Abbas perawinya sendiri, hadis Abu Hurairah perawinya sendiri. Walaysa fil isnadaini man yuttahamu bil kadzib. Tidak ada pada perawi sanad keduanya orang yang tertuduh berdusta. Ya. Wa mithlu hadza hujjatun bila raib. Dan semisal sanad ini tentu merupakan hujjah tanpa diragukan lagi. Wa hadza min ajwadil hasan alladhi syarafahu Tirmidzi. Dan ini termasuk kategori hasan yang paling bagus yang telah dipersyaratkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dalam Mustalahul Hadis, dars atau durus Mustalahul Hadis. Ada pembahasan di dalam pelajaran, salah satu materi pelajarannya, istilah hasan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Imam Abu Isa Muhammad Ibn Isa Tirmidzi rahimahullah dalam kitab jami'nya. Dalam kitab jami'nya ada istilah itu. Beliau sering ini beliau sering menyebutkan dalam hadisnya, hadisun hasanun gharib, hadisun hasanun sahih, hadisun hasanun la'nam. Hadisun hasanun. Beliau menyebutkan beberapa istilah-istilah. Nah, sehingga para ulama berbeda pendapat tentang hasan. Istilah hasan dalam jami' al-imam Tirmidzi rahimahullah itu maksudnya apa? Ah, kata beliau rahimahullah, hadis hasan, hadis ini termasuk kategori jenis hasan yang paling bagusnya yang telah dipersyaratkan oleh al-imam Tirmidzi rahimahullah. Perhatikan ini faedah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Fa innahu ja'ala al-hasan ma ta'addadat turuquhu walam yakun fihi muttahamun walam yakun syadzan. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dalam Jami' Tirmidzi, kalau menyebutkan hadis itu hasan, beliau punya istilah tersendiri. Beliau memiliki istilah tersendiri. Nah, ini juga penting bahwa memahami istilah suatu kaum itu memberikan kemudahan kepada kita untuk mengenali yang dimaksud, apa yang dimaksud oleh kaum tersebut dalam istilah-istilah mereka. Ya. Nah, seperti contoh-contoh dalam mustalah, misalkan permasalahan atau perkataan misalkan mursal dalam mustalahul hadis sekarang ini, mursal lebih identik atau lebih mengarah kepada makna tabi'in langsung meriwayatkan dari Nabi SAW. Jadi yang terputus sahabat, tabi'in langsung loncat meriwayatkan dari Nabi SAW. Padahal tabi'in tidak bertemu dengan Nabi SAW, yang bertemu itu sahabat, tapi tabi'in langsung meriwayatkan dari sahabat. Itu namanya mursal, ya, dalam istilah umum, dalam istilah mustalahul hadis. Tetapi para ulama mutaqaddimin terdahulu lebih memaknakan istilah mursal dengan al-inqita', bahwa terputus sanadnya, sama saja yang dijatuhkan tabi'in atau yang dijatuhkan sahabat atau imam di bawahnya, perawi di bawahnya, mereka mengistilahkan haditsun mursal, di sini mursal. Seperti itu perbedaan istilah. Maka kata beliau, perhatikan, istilah hasan yang disyaratkan oleh Imam Tirmidzi maknanya adalah ma ta'addadat turukuhu, hadis yang jalurnya berbilang, bukan satu jalur tetapi berbilang, yang ini, yang ini, ada mungkin tambahan yang satu lagi, ada beberapa jalur yang berbeda. Kemudian walam yakun fihi mutahamun, dan para perawinya tidak ada yang tertuduh berdusta, ya, mutahamun bil kadzib, seorang yang dituduh berdusta. Walam yakun syadzan, tertuduh berdusta itu begini. Kalau seorang yang dikatakan kadzab, perawi yang diistilahkan dengan kadzab, perawi yang diketahui dia pernah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan sebuah riwayat hadis, dia tahu itu bukan riwayat hadis, lalu dia menyebutkannya, menisbahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan orang ini kadzab, pendusta. Riwayatnya riwayat yang palsu, ditinggalkan hadisnya. Ya. Nah, namun ada perawi yang dia belum pernah diketahui berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis. Belum pernah diketahui dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia pernah berdusta dalam ucapan biasa. Berdusta dalam ucapan biasa. Maka para ulama mereka menilai seseorang ketika dia biasa atau pernah berdusta atas ucapan biasa, ya, maka diragukan hadisnya ketika dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu waktu penyaringan hadis, ya. Beda dengan sekarang. Sekarang hadis sudah dibukukan, sudah disatukan. Sehingga seorang tinggal melihat induk-induk kitab-kitab hadis. Kalau zaman dahulu tidak ada induknya, masing-masing mengambil riwayat dari syekhnya hingga sampai kepada Nabi SAW, sehingga tidak diketahui mana riwayat yang benar, mana riwayat yang tidak benar. Maka cara mengetahuinya adalah memeriksa para perawinya, memeriksa orang-orang yang menyampaikan hadis tersebut. Kalau ada seseorang, ya, yang dia pernah berdusta di kehidupan sehari-harinya, maka para ulama mengatakan orang ini mutahamun bil kadzib, orang ini tertuduh berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal memang belum pernah diketahui dia berdusta dari dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwa kebiasaan keseharian para ulama ul hadis itu diperhatikan, ya, diperhatikan. Oleh karena itu berdusta ini sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang buruk. Nah. Syarat yang ketiga, walam yakun syadzan, dan riwayat itu bukan riwayat yang syadz. Riwayat yang syadz, riwayat yang menyelisihi perawi yang lebih thiqah, ya, riwayat yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih thiqah dari dia, dari sisi jumlah atau dari sisi kekuatan hafalannya. Jika sebuah hadis terpenuhi tiga jalur tadi, tiga syarat tadi, jalurnya berbilang, tidak ada yang tertuduh berdusta, dan riwayatnya bukan riwayat yang syadz, maka hadis itu hadis hasan. Nah, hadis hasan ini bertingkat-tingkat. Hadis hasan yang paling bagusnya kalau yang riwayat tersebut diriwayatkan dari beberapa jalur yang berlainan. Kalau tadi jalur-jalur yang berbilang itu ujungnya satu, ujungnya bertemu di satu sanad, di sahabat misalkan, tapi jalurnya berbeda banyak. Maka ini ya dikategorikan hadis hasan kalau terpenuhi tiga syarat tadi. Nah, maka hadis hasan yang terbaik menurut istilah ulama al-Imam Tirmidzi rahimallahu, kalau ternyata hadis itu bukan dari satu jalur tetapi dari beberapa jalur yang berbeda, sehingga semakin menguatkan bahwa hadis itu memiliki asal dalam syariat. Ya. Nah, maka kata beliau rahimahullah, ai mukhalifan lima sabata bi naqli thiqat, yang dimaksud dengan hadis syad yakni yang menyelisihi hadis yang telah sabit dalam penukilan para perawi yang jauh lebih thiqah. Yang jauh lebih thiqah. Hadza law kana an sahih bin wahid, ini kalau yang meriwayatkannya atau kalau yang diriwayatkan dari satu sahabat, sahabatnya sama tapi jalurnya berbeda, itu hadis hasan. Ya, fa kaifa idza kana hadza rawahu an sahih bin wadzakan akhar, maka bagaimana lagi kalau ternyata perawi ini meriwayatkan dari satu sahabat dan perawi ini juga meriwayatkan dari sahabat yang lain, berarti kan ada dua jalur yang berbeda, tidak satu jalur. Ya. Ah, ini yang beliau maksudkan hadis hasan yang paling bagusnya. Ya. Fa hadza kulluhu yubayyin annal haditsa fil asli ma'rufun. Ini seluruhnya menjelaskan bahwa hadis ini memiliki asal yang ma'ruf. Walladzina rakhasu. Baik, kita sudah mengetahui penjelasan Syekhul Islam. Kenapa pembahasan sanad dengan makna-makna ini penting? Kenapa penting? Karena pembahasan yang disebutkan hadis ini juga cukup penting. Apakah seorang wanita dibolehkan untuk ziarah kubur, ataukah terlarang sama sekali, ataukah yang terlarang itu kalau sering, bukan sesekali, sesekali boleh. Ini juga akan berlanjut dengan permasalahan yang lainnya yang mirip dengannya. Apakah seorang wanita dibolehkan untuk mengantar jenazah ke kuburan, atau terlarang sama sekali, atau yang terlarang itu sering, bukan sesekali? Nah, ini pembahasan yang penting. Oleh karena itu beliau menyebutkan penjelasan riwayat ini, sanad-sanadnya, agar kita mengetahui kesimpulan dari riwayat ini. Ana ulangi karena ini penting, nanti akan beliau sebutkan penjelasannya insyaallah pada tempatnya. Beliau menyebutkan fa hadza kulluhu yubayyin annal haditsa fil asli ma'rufun. Ini seluruhnya menjelaskan bahwa hadis ini pada asalnya adalah sesuatu yang ma'ruf, yang telah diketahui, ya, ma'ruf dalam hadis karena disebutkan dalam beberapa jalur yang berbeda. Walladzina rakhasu fi ziyarati i'tamadu 'ala marwiya an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka sekarang golongan yang satu, alul ilmi yang lainnya, mereka yang berpendapat rukhsah, maksudnya boleh dalam hal berziarah kubur bagi kaum wanita, mereka berdalilkan atau bersandar pada apa yang telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha zarat qabra akhiha Abdurrahman. Beliau berziarah ke kuburan saudaranya, saudara laki-lakinya Abdurrahman. Waqalat, lalu Aisyah berkata, lau syahidtuka ma zurtuka, kalau aku menyaksikan kamu meninggal, aku tidak akan berziarah mengunjungi kamu di kuburan ini. Ya, kalau aku menyaksikan kamu meninggal kemarin, ya, kalau bahasa kita, maka aku tidak akan berziarah ke kuburmu saat ini. Wa hadza yadullu ala anna ziyarata laysat mustahabbatan lin nisa. Ini menunjukkan bahwa ziarah tidak disukai untuk kaum wanita, kama tustahabu lirijal, sebagaimana disukai untuk kaum lelaki. Idlau kana kadzalik, karena jika seandainya demikian, ya, lastahabba ziyaratuhu sawa'un syahidatuhu amla. Ya. Maka ziarah itu akan tetap dianjurkan, tetap disukai, sama saja ia menyaksikannya atau tidak. Nah, maksudnya begini. Mereka orang-orang yang berpendapat bahwa ziarah kubur bagi kaum wanita boleh, baik boleh secara mutlak atau boleh kalau sesekali. Salah satu riwayatnya, salah satu dalilnya yang disebutkan oleh beliau di sini adalah hadis ini. Ketika Aisyah radhiyallahu talanha, mengunjungi kuburan saudara laki-lakinya yang meninggal. Lalu Aisyah berkata, seandainya aku menyaksikanmu saat meninggal, niscaya aku tidak akan berziarah ke kuburmu. Ya, nah, artinya beliau berziarah ke kubur Abdurrahman itu karena beliau tidak menyaksikan wafatnya, secara langsung, sehingga beliau sempatkan untuk kunjungi kuburan saudaranya tersebut. Maka kata mereka, hadis ini menunjukkan bahwa ziarah kubur itu tidak disunnahkan untuk kaum wanita. Sebagaimana disunnahkan untuk kaum lelaki. Ingat, tidak disunnahkan untuk kaum wanita seperti disunnahkannya untuk kaum lelaki. Kenapa demikian? Karena kalau ini sunnah secara mutlak, niscaya tetap dianjurkan untuk ziarah kubur, sama saja ia menyaksikan kematian atau meninggalnya saudaranya atau tidak. Apakah ia menyaksikannya atau tidak, maka tetap disunnahkan ziarah kubur. Tetapi karena beliau menyebutkan ini, berarti menunjukkan tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan bukan berarti tidak boleh. Boleh, rukhsah menurut riwayat ini. Buktinya Aisyah radhiyallahu taala anha datang mengunjungi atau ziarah ke kubur saudaranya, meskipun tidak sampai pada tingkatan sunnah, tetapi boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Imbaran yang lain, tidak sama seperti pembahasan di sini, tapi min babi taqribil faham. Kita mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, misalkan bab wudu ya. Berwudu 3 kali 3 kali. Betul ya? Betul? Iya, hadisnya banyak. Berwudu 3 kali 3 kali selain yang mengusap kepala sekali saja. Secara umum berwudu 3 kali 3 kali. Di kesempatan yang lain, hadis Abdullah bin Zaid, Nabi SAW pernah berwudu 3 kali 3 kali selain tangan. Tangan beliau basuh 2 kali saja. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW berwudu sekali. Nah, ini bukan menunjukkan bahwa sekali itu dianjurkan. Sekali itu hukumnya boleh. Yang sunnah, yang mustahab adalah 3 kali 3 kali sempurna dan tidak melebihi. Contoh yang lain. Nabi SAW pernah mengutus utusan perang. Pemimpin kaumnya ketika sholat memimpin jamaah, beliau selalu menutup bacaannya dengan suratul ikhlas, Kul huwallahu ahad. Nah, setiap kali sholat baca bacaan yang terakhir Kul huwallahu ahad. Lalu jamaahnya pun bertanya kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak diketahui melakukan amalan ini. Iya kan? Mereka ketahui dari Nabi SAW dalam keseharian, beliau tidak melakukan dalam membaca surat dalam sholat itu, selalu menutupnya dengan Kul huwallahu ahad. Apakah yang dimaksud di sini adalah bacaan surat kemudian ditambahkan Kul huwallahu ahad, misalnya contoh rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian An-Naba Kul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua Al-Fatihah, misalnya An-Nazi'at Kul huwallahu ahad. Atau makna yang lain, rakaat yang pertama Al-Fatihah dengan An-Naba, rakaat yang kedua Al-Fatihah dengan Kul huwallahu ahad. Intinya dalam setiap salat beliau tutupi bacaan qiraahnya dalam salatnya dengan Kul huwallahu ahad. Maka para sahabat datang kepada Nabi SAW mengadukan hal ini. Kata Nabi SAW, salhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanya orang tadi, kenapa dia melakukan hal tersebut? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Lalu ketika ditanya laki-laki tadi, pemimpin kaum tadi yang diutus oleh Nabi SAW tadi, dia mengatakan li'anna sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra biha. Al-ikhlas, suratul ikhlas itu adalah sifat-sifat Allah sehingga aku menyukai untuk membacanya. Naam. Al-hadith. Al-muhim, kata para ulama, hadis ini menunjukkan seseorang boleh, bukan sunnah, boleh untuk membaca dan mengakhiri bacaannya dengan satu surat seperti Qul huwallahu ahad tadi. Artinya tidak membaca hanya satu surat saja. Dia boleh membaca misalkan satu surat, setelah selesai dia tambahkan kepada surat yang kedua. Itu hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Jadi bisa dipahami ya, mana istilah sunnah dan mana istilah amalan yang boleh, boleh dilakukan. Bisa? Nah, sama seperti di sini. Maka kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa ziarah untuk kaum wanita itu tidak disunnahkan seperti disunnahkannya ziarah itu untuk kaum lelaki. Tetapi rukhsah, boleh, boleh dilakukan. Buktinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengunjungi kuburan saudaranya Abdurrahman rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, qultu, saya berkata, saya fa'ala hadza la hujjata fihi liman qala birukhsah. Berdasarkan hadis ini tidak ada hujjah pada riwayat ini bagi mereka yang berpendapat boleh berziarah kuburan untuk kaum wanita. Nah, lalu kemudian beliau menyebutkan penjelasannya yang insya Allah akan kita sebutkan di kesempatan berikutnya biiznillah. Nah, sudah masuk waktu, mungkin ini yang bisa kita kaji. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.